Jolalila. Apa sih mas? Perdana rekod Surabaya. Iya loh, Jolalila. Bersama Mata Dewa. Mata Dewa. Rasane ati nganti ra bisa lali tresno tulus saka ati dilarani kowe janji tresno tulus saka ati nyatane kowe gawe loro kabarmu sayang, apa kowe eling aku? Biar sing mbok tinggal tanpa mesane. Kowe ninggal aku, pas sayang sayange lungamu ninggal tatu ning atiku. Yeah. Boleh ya yang di studio juga tepuk tangan boleh ya. Mas-mas boleh?